Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin azza man qail yuqallibullahu al-lail wal-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, pendengar RRI Sahabat Inspiratif rahimakumullah, kembali kita bersua di ruang dengar kita di acara Penyejuk Hati. Semoga ini menjadi amal ibadah buat RRI yang telah memberikan ruang waktu kita dan silaturahim kita melalui ruang dengar ini menjadi silaturahim yang memberikan hidayah, petunjuk, dan pencerahan dalam kehidupan ini. Insyaallah kita sampai hari ini di surah An-Nur, surah ke-24, juz ke-18, ayat ke-44. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Sahabat Inspiratif rahimakumullah, di ayat ini, di poin yang pertama, bagaimana kemudian kalimah yuqallibullahu al-lail wan-nahar, Allah mempergantikan. Persis seperti bagaimana kata yuqallib ini berasal dari kata qalbun, hati yang berbolak-balik. Allah lah yang mempergantikan siang dan malam itu. Ini bertentangan dengan teori-teori yang dipaparkan oleh beberapa ilmuwan sekuler yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, dengan teori-teori naturalisme, bahwa mereka mengatakan alam ini berjalan natural dengan fungsinya masing-masing, tidak ada kuasa Tuhan di dalamnya. Allah ingin mempertegaskan di sini bahwa alam ini, malam dan siang itu berjalan, itu Allah yang mengaturnya. Demikian kiranya kelanjutan dari beberapa ayat yang telah kita bahas di hari-hari sebelumnya. Disinilah kemudian Allah menggambarkan bagaimana fungsi alam semesta dengan malam menuju siang. Ini alam semesta bertasbih, bukan hanya bertasbih secara hakiki, bahkan bertasbih secara majazi. Ini yang pertama yang mungkin bisa menjadi hikmah dan pembelajaran yang baik buat kita. Yang kedua, yuqallibullahu al-lail wan-nahar, Allah lah yang mempergantikan malam dan siang. Buktinya apa? Ini tidak naturalisme. Salah satunya adalah barometer tentang waktu, arloji, musim, bahkan umur manusia itu sendiri, itu bagaimana perputaran dari malam menuju siang. Kemudian manusia menua dari waktu ke waktu. Ini kan perhitungan dari malam menuju siang. Dan menjadi pembelajaran yang baik juga buat kita, bagaimana di satu daerah tertentu, negara tertentu, siangnya sebentar, malamnya yang lama. Atau kebalikannya, malamnya yang gelap yang lama, kemudian siangnya cuma beberapa jam. Ini Allah yang mengatur itu semua. Inna fi dzalika la'ibratan li'ulil absar. Ini poin yang kedua. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan al-absar adalah basirah, pandangan yang sangat dalam. Pandangan yang dimulai dari mata, masuk ke alam pikiran, kemudian ditelaah, kemudian diteliti, kemudian menjadi riset yang baik, sehingga dalam malam dan siang itu tidak menjadi sebuah pandangan yang kosong saja. Secara majazi dan secara hakiki, buat manusia-manusia yang saat ini kita kenal dengan penemu-penemu, seperti mesin uap oleh James Watt, relativitas oleh Einstein, dan beberapa penemu-penemu yang lain, ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Quraisy Syihab dalam tafsirnya, orang-orang yang mampu melihat itu, li'ulil absar, dengan pandangan atau penglihatan yang tajam. Maka daripada itu, alam raya ini, selain dia bertasbih, kemudian memberikan kemanfaatan dengan tasbih majajinya kepada alam semesta dan menjadi kebutuhan bagi manusia pada umumnya, di sisi lain dia bisa menjadi ibarah, baik ibarah untuk keimanan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian ibrah buat para orang-orang ilmuwan, sehingga saat ini bagaimana kemudian pesawat terbang belajar dari proses seekor burung yang bisa terbang tanpa kita sadari, la ibratan li ulil absar, maka kemudian persis bentuk tanpa disadari baik dia beriman ataupun tidak beriman, tapi faktanya ternyata belajar la ibratan li ulil absar. Insyaallah di sini ada Ustaz Dr. Zainal Arifin yang akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang bagaimana kuasa Allah dalam siang dan malam, dan ini menjadi pembelajaran yang sangat baik buat kita bersama. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, sungguh menarik ayat yang kita kaji hari ini dan beberapa hari sebelumnya, bila pada ayat 41 dan 42 itu terkait dengan sawabit, hal-hal yang sudah pokok di bidang agama, bahwa Tuhan itu adalah Esa, Dialah Maha Kuasa, Pencipta, dan kita kembali kepadanya. Kemudian di ayat 43 dan 44 kita melihat fenomena alam yang begitu teratur dan sempurna, terus menuju kesempurnaan yang sudah baik, ditambah kebaikannya, sehingga kita menemukan dulu alam ini begitu jauhnya, sekarang di era globalisasi bagaikan kampung yang begitu kecilnya. Yuqallibul lailu yuqallibullahu laila wan nahar, ada pergantian malam dan siang. Ayat 43, 44 bisa kita masukkan pada hal-hal yang mutaghayyirat. Ada sawabit di bidang agama yang itu sudah harus kita imani dan itu sudah mati, dan itu adalah dogma, itu keimanan, keyakinan. Tapi hidup ini juga ada yang bersifat mutaghayyirat, elastis. Jangan menjadi orang yang kaku. Bagikan malam tidak terus-terusan dengan malamnya, dan siang tidak selamanya hidup ini siang tanpa malam. Ada malam, ada siang. Jangan kaku, lunaklah, elastislah, inilah keberhasilan. Begitulah Allah menggambarkan kepada kita wujud dari persembahan diri kepada Allah, tidak menjadi kita menjadi manusia yang picik dan tersempit, hanya melihat Islam dari segi jilbab, hijab, cadar, atau dari isbal, jenggot, dan kopiahnya. Walaupun itu perlu untuk kita kaji dan kita perdalam, tapi sebenarnya Islam lebih luas dari itu. Kontribusi kita sebagai Muslim untuk alam semesta. Maka kita menemukan yang kaku tergilas. Gigi yang kaku itu lebih cepat patah daripada lidah yang lunak. Manusia itu kalau kaku dia bagaikan orang yang mati. Tapi manusia hidup itu lunak, bisa menggerakkan kiri dan kanan. Yuqallibullahu laila wan nahar. Jadi di sini ada pergantian. Hidup ini elastislah. Jangan kita menemukan karena kita sudah berstatus sebagai Muslim, banyak hal-hal yang membatasi diri kita, padahal sebenarnya Allah tidak membatasi itu. Kreatiflah. Karena apa? Karena alam dibuat Allah begitu kreatifnya. Dan Allah the creator, khalik. Menjadi manusia Muslim di dunia ini memberikan kontribusi. Gunakan kreativitas, imajinasi kita, la'ibratan liulil absar, sehingga kita tidak saja the user, tapi juga kita the owner, pencipta, pemilik alam semesta ini. Inilah yang dapat kita ambil di ayat 44 yang sungguh luar biasa memberikan pencerahan kepada kita bahwa hidup ini harus bergerak, bagaikan malam mengejar siang dan siang mengejar malam. Subhanallah, demikian sangat inspiratif yang dipaparkan oleh Ustaz Dr. Zainal. Semoga kita pada season kali ini terduduk dan kemudian terhenyak. Apalagi alasan kita untuk tidak melakukan gerakan cinta Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran membawa kita pada cerita alam raya ini? Bagaimana kemudian Al-Quran membawa kita pada pergantian yang elastis? Kata Ustaz Zainal tadi, antara malam ke siang, siang ke malam, bahwa hidup ini tidak selamanya gelap, tidak selamanya terang, tidak selamanya di atas, tidak selamanya di bawah. Dia melakukan sirkulasi dalam kehidupan ini. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Miris kita sebenarnya. Kenapa kemudian ayat yang luar biasa ini digambarkan ribuan tahun yang silam menjadi mukjizat terbesar sepanjang zaman, tapi bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang notabene belum sampai kepadanya hidayah keimanan secara hakiki, hidayah keislaman secara hakiki, bahwa penemu-penemu itu yang ada di dunia ini, penemu listrik, penemu handphone, penemu mobil, penemu pesawat terbang, Ustadz kan, penemu semuanya itu adalah orang-orang yang notabene secara hakiki tidak beriman secara keakidahan, tetapi secara natural alam semesta mereka mampu menerjemahkan keimanan untuk membangun kemanfaatan untuk banyak orang. Ilmun yuntafa'u bihi. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Semoga ini menjadikan semangat bersama sahabat inspiratif, khususnya umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, bahwa ruang ini sudah begitu besar dan hebat dikasih Allah Subhanahu wa taala dengan penggambaran-penggambaran dalam Al-Qur'an, maka hendaknya lah kita menjadi orang yang mampu menerjemahkan Al-Qur'an jauh lebih dalam, jauh lebih baik untuk berdaya dan bernilai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita lakukan pencerahan dan inspirasi buat kita bersama, insya Allah meningkatkan giroh kita mencintai Al-Quran, gerakan cinta Al-Quran diri kita, keluarga kita, dan masyarakat, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.